rekam kehidupanku. Diriku rana kini dan ragu adakah maaf untukku. Pintaku berikan aku jalan jalan rasa bahagia yang maha kuasa tidak amal yang maha pencipta bapa kata berikan senang jalan yang terus sejahtera jalan sentosa. Terima kasih.